Bagaimana hukumnya istri bekerja hasilnya lebih banyak dari suami? Yang tidak boleh itu sombong, kan begitu. Kalau bertanya bagaimana istri lebih banyak gajinya kok sombong? Wah, daftar ahline. Jadi itu. Jadi kalau tidak, jadi maksudnya begini. Hidup dalam rumah tangga, keindahan itu harus ada dan bukan karena materi. Kalau suami yang rizkinya banyak, maka alhamdulillah. Kalau suami tidak ada, kadang-kadang oleh Allah dilewatkan istri. Istri yang membantu. Jangan adikang, adikung, adikuno ya. Mentang-mentang sama suaminya main perintah gara-gara dia. Ini maksud adalah ciri ahli neraka. Wayakfur nal asyir ya. Jadi ada. Tapi ada kaidah ya. Laki-laki itu ngasih nafkah. Harus tahu itu para bapak kan begitu. Berani kawin makan numpang. Ini kan kelewatan ya. Asas pertama seorang suami itu bekerja nyari nafkah. Tapi rezeki kadang-kadang kan macet ya. Keahliannya enggak ada. Ada peluang kerja buat istri. Tapi ingat kerjanya yang halal, yang benar, terhormat. Maka di saat suami itu kok tidak mampu, maka istri berperan, tidak ada masalah. Maka wanita karir itu benar dan boleh adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jangan sampai suaminya kaya raya, sudah dapat duit banyak, lah kok masih umek aja cari kerjaan. Ini kan betul-betul perempuan yang kasihan dia itu. Ini adalah perempuan ini sebenarnya makom tajrid yang kita sebutkan. Sebetulnya oleh Allah diberi kesempatan banyak ibadah. Tak taunya malah pesan, bang saya pengen buka usaha di sana loh. Loh ya, kok kerja seneng ya. Dan memang ada adik-adik putri kita itu salah doanya. Ibu-ibu juga banyak yang salah doa. Sekolah tinggi, punya ijazah, ngelamar pekerjaan, doanya setiap malam, ya Allah semoga, ya Allah berikan kemudahan untuk bisa diterima di pekerjaan sana, ya Allah ya. Doanya minta kerja. Salah ya, kita sudah informasikan kepada adik-adik kami kalau doa yang benar. Gini nih adik-adik kami yang saya cintai, adik-adik putri, kalau doa, ya Allah berikan kepada kami suami yang baik, mencukupi sampai aku gak usah kerja, ya Allah. Ayo begitu loh, doanya salah, makanya suruh kerja juga. Dan ini akan terhindar dari maksiat wanita karir nanti itu. Setelah lagi dicukupi, ya alhamdulillah, ketemu dengan anak, doanya mulai siang malam, semoga diterima di sana, kerja di situ. Masya, salah doa, makanya dikabul. Nah, kemudian kalau ternyata istri lebih banyak, jangan jadikan permasalahan, harus lebih tawadhu. Karena taat kepada suami tetap ada. Kadang-kadang mohon maaf, suami gak bisa kerja karena gak ada keahlian. Istrinya kerja, suaminya yang memandikan anak, masak. Ya gak ada masalah ketuker untuk sementara ini tugas ini. Tapi yang penting indah, kalau sudah ada kesombongan gak ketemu. Ini pernah ada dicontohkan zaman Nabi Muhammad itu. Ada seorang wanita itu punya suami gak punya, melaratnya. Ada seorang suami, apa seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah suamiku itu melarat, gak pernah ngasih nafkah. Ya Islam adil, gak boleh nyiksa orang. Dijawab oleh Rasulullah, benar. Iya ya Rasulullah, gak pernah ngasih makan, gak pernah ngasih nafkah. Nabi Muhammad bertanya, terus kamu ini dapat makan dari mana? Kalau saya masih bisa dengan anak saya, kan saya masih punya panenan kurma, peninggalan dari orang tua. Oh, kalau memang begitu ya, ada dua pilihan buat kamu. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu minta cerai saja. Nah ini keadilan Islam ya. Kalau memang suami zalim gak pernah ngasih nafkah, berhak untuk minta cerai. Makanya kami menghimbau kepada mahkamah, departemen-departemen yang ngurusi demikian ini, coba tolong diperhatikan. Jangan sampai ada suami zalim ya, sudah mau nikah gak pernah ngasih nafkah, sudah begitu nikahnya tiga, ini kan lebih kacau lagi. Nafkah penting. Kalau perut lu lain, gak ada orang, neng makannya minggu depan aja, ada gak? Gak ada, makan harus. Maka Islam adil, berhak mengadukan ke hakim, mahkamah, tolong diperhatikan, dicek, dipanggil suaminya, betul kamu gak ngasih nafkah? Betul. Kalau betul ya, berarti langsung diselesaikan. Kalau enggak, saya ngasih nafkah, harus ada bukti. Kalau enggak, diambilkan dengan paksa oleh hakim dari duitnya suami, diberikan kepada istri. Lihat, indahnya Islam itu gak ada perempuan yang terhinakan atau teraniaya. Sudah nyerai gak bisa, ya kan? Kalau salah paham ya, yang nyerai kan suami. Sudah gak kasih makan, tinggal di rumah. Gak minta cerai, gak dikasih. Ini kan terisi. Sudah begitu apa? Dirong-rong duitnya. Ada lagi gitu. Masya Allah. Itu salah pilih, Bu ya. Adik-adik itu salah pilih. Makanya jangan salah pilih. Biasanya kalau ketemu suami yang jahat, kurang ajar, kemudian gak pernah ngasih nafkah, ngeret, ngerong-rong, itu biasanya salah pilih. Sudah dibilang sama bapak ibunya, jangan Neng nikah dengan dia. Pokoknya gak mau Mi kalau saya gak dengan dia. Nah itu bahaya, itu bakal dihinakan sama suami. Nah rupanya berat pilihan yang pertama dari Rasulullah, harus cerai. Bagaimana ini, sudah punya anak, teringat ya masa keindahan dulu, ya namanya cinta sudah tertanam. Wah, bingung. Yang kedua apa ya Rasulullah? Oh, yang kedua kamu yang kasih nafkah, dan di saat itu kamu dapat pahala lipat ganda. Satu, nyenengkan suami. Wah, pahalanya gede Bu, nyenengin suami itu luar biasa. Istri yang memberi, istri yang memberi, kata Rasul, kamu yang memberi dapat pahala tiga. Apa ya Rasulullah? Satu, nyenengkan suami lah ini. Nyenengkan suami pahala gede. Nyenengkan istri gimana? Lebih gede pahalanya Pak. Ibu jangan khawatir Bu, jangan nanti ibu saja suruh baik sama suami, gak adil nanti. Suami harus baik sama istri nanti. Yang pahala kedua adalah pahala silaturahmi, karena kamu memberi makan untuk suami dan anak-anakmu. Pahala yang ketiga, pahala sedekah utuh, tuh utuh. Wah, ya untung kalau begitu ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja, biar saya yang ngasih nafkah, ngasih duit, ngasih bekal untuk suami saya, biar saya dapat tiga pahala. Ini bagus, asap di bener pilihanmu Bu. Sambil lawyer ya, ngomong, ya Rasulullah, kalau sampai ibu-ibu ini dengar, pasti mereka pada doa semoga suaminya melarat-melarat semua gitu ya, biar dia yang dapat duit, dapatnya biar dapat enak. Intinya apa? Tidak penting duit keluar dari mana ya. Duit ibu, duit suami ya, duit istri ibaratnya begitu. Maksudnya apa? Kelegaan ya, jangan sampai jadi permasalahan. Karena tapi memang musibah ya. Ya mohon maaf ini, Rasulullah pernah melihat wanita banyak di dalam neraka itu, ternyata ya ini musibahnya, itu adalah di saat berkarir. Yakfurna al-ashir, merasa gajinya lebih tinggi, gaji suami sudah tidak dianggap. Kamu ini laki-laki, masa cuma 1 juta? Saya aja perempuan 2 juta. Padahal di saat dia tidak punya, 1 juta itu ada nilainya. Tapi di saat gara-gara dia punya duit lebih banyak, merendahkan. Ini sifat wanita ahli neraka. Tidak penting ya. Tidak penting siapa yang banyak ya, yang penting hidup itu indah. Semuanya juga untuk anak-anak, nyumbang ke suami lebih banyak. Tapi ingat, suami tidak boleh ongkang-ongkang, tidak usaha, dosa gede. Harus usaha, kalau sudah mentok, baru istri bekerja. Kerjanya, itu wanita karir diperkenankan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang suami. Istri merasa uang saya lebih besar sehingga tidak menghormati, menempatkan suami pada posisinya. Ini yang salah. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Tobat, sadar, ngerti, itu saja. Berusahakah suami yang hasilnya pas-pasan? Ya enggak, asalkan dia tidak buang-buang duit ya. Hasilnya pas-pasan, alhamdulillah. Yang kurang itu loh, harus banyak usaha ya. Pas-pasan cukup. Kalau seandainya kurang pun tidak dosa. Bahkan kalau suami tidak ngasih nafkah kepada istri pun enggak dosa, asalkan sudah usaha. Kerja sana enggak dapat, sudah dapat gaji, di tengah jalan duit jatuh, mau gimana lagi? Mau suruh nyuri? Islam tidak memaksa. Yang dosa itu nganggur. Sudah nganggur, zalim kepada istri, itu musibah.